بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وقالوا لا إله إلا الله وشهدوا للرسول بالرسالة ظاهرا dan mereka yaitu orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dan mempersaksikan bagi Rasul akan risalah beliau secara lahiriah saja. Yaitu dengan lisannya saja. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Sementara Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik berdusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai jundah. Junnatan ya'ni sutratan. Yastatiruna biha. Junnah yaitu penutup. Yang mereka menutupi diri dengannya. Fal munafiquna dakhalu fil islami. Maka orang-orang munafik, mereka masuk ke dalam Islam. Lamma ra'au quwwatal muslimina zahiran. Tatkala mereka melihat kekuatan muslimin, kekuatan kaum muslimin secara lahir. Secara lahir, zahiran. Yaitu mereka masuk ke dalam Islam secara lahir. Wabaku alal kufri batinan. Dan mereka tetap di dalam kekafiran secara batin. Wal'iyadu billahi. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين عبدة الأوثان dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yaitu orang-orang munafik berada di lapis yang paling bawah dari neraka di bawah orang-orang musyrik para penyembah berhala تحت الملاحدة di bawah orang-orang kafir لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم karena besarnya dosa mereka tipu daya mereka dan makar mereka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka berbuat tipu daya terhadap Allah dan orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka berbuat tipu daya melainkan kepada diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. فَالْمُنَافِقُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَهُوَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Maka orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, namun demikian ia berada dalam lapisan yang paling bawah dari neraka. فَكَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّلَفُّذِ بِهَا. Maka bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwasanya la ilaha illallah cukup semata-mata mengucapkannya saja? وَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Sementara orang-orang munafik berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Wahum yaquluna la ilaha illallahu. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amalil jawarihi. Maka itu menunjukkan bahwasannya semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup, melainkan harus disertai pula dengan keyakinan qalbu dan amalan anggota badan. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, مع كونهم يصلون ويتصدقون. Bersamaan dengan mereka, orang-orang munafik melaksanakan salat dan bersedekah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر. Orang-orang munafik, mereka melaksanakan salat dan bersedekah serta keluar untuk berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam secara lahir mereka. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim. Akan tetapi mereka adalah orang-orang munafik di dalam kalbu-kalbu mereka. Wahum yaquluna, dan mereka mengatakan la ilaha illallah walam tanfa'hum. Sementara la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. Akan tetapi yang diinginkan adalah mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan pengetahuan terhadapnya dengan kalbu, mencintainya dan mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengannya, dan membenci orang-orang yang menyelisihinya dan memusuhi orang-orang yang menyelisihinya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المراد من لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها. Yang diinginkan dari La ilaha illallah adalah mengucapkannya dengan lisan disertai dengan keyakinan qalbu terhadapnya dan mengamalkan konsekuensinya serta berloyalitas kepada orang-orang yang berpegang teguh dengannya dan memusuhi orang-orang yang menyelisihinya. وَهَذَا هُوَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ Dan inilah dia mencintai karena Allah. وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ Dan membenci karena Allah. Yaitu mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berpegang teguh dengan La ilaha illallah. Dan membenci orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yang menyelisihi kalimat La ilaha illallah. Hadihi kulluha min muqtada La ilaha illallah. Semua ini termasuk di antara konsekuensi La ilaha illallah. Walihada qalu La ilaha illallah laha sab'atu syurutin. Karena inilah mereka, yaitu para ulama, mengatakan bahwa La ilaha illallah memiliki 7 syarat. Nazamaha ba'dul ulama'i biqawlihi. Para ulama membuat 7 syarat tersebut dalam bait syair dengan ucapannya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا. الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله menyebutkan syarat yang kedelapan. فقال maka beliau mengatakan وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. Dan insyaAllah ta'ala, pada pertemuan setelahnya kita akan merinci, menjelaskan dan merinci, serta menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan 8 syarat ini, insyaAllah ta'ala. Maka pada pertemuan setelahnya, mohon disiapkan tempat untuk mencatat syarat-syarat La ilaha illallah beserta dalil-dalilnya. Bisa antum catat di dalam kitab, bisa pula antum siapkan kertas tersendiri, insyaAllah dalam pertemuan setelahnya. Wa rukna La ilaha illallahu human nafyu wal ithbatu. Dan 2 rukun La ilaha illallah adalah peniadaan dan penetapan. Peniadaan yaitu peniadaan sesembahan yang hak. Penetapan yaitu penetapan bahwa sesembahan yang hak hanyalah Allah Azza wa Jalla semata. فَلَا يَقْفِ النَّفْيُ وَلَا يَقْفِ الْإِثْبَاتُ Maka tidak cukup peniadaan saja, yaitu tidak cukup meniadakan sesembahan yang hak selain Allah saja. Dan tidak cukup penetapan semata, tidak cukup menetapkan bahwa yang berhak diibadahi